Sana untuk para sayang, jauh sana saudara, tinggallah nenek suram di matampe benai mengadu. Mangalu dena ini takkan abunda tiada baala ini dena kami coba untuk para sayang basuo juo sana sana sudaro sudaro kami cari penyambung hidup di dunia alam mencoba iman teguh